Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah manasik haji, mustahabbat haji atau sunnah-sunnah haji, bagian yang pertama. Di antara sunnah-sunnah haji, yang pertama, mandi sebelum niat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum niat sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Berkata Ibnu Umar, "As-sunnatu ayyaghtasila ar-rajulu idza ihram." Sunnahnya seseorang mandi ketika ihram. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Yang kedua, membersihkan bagian tubuh yang boleh dibersihkan, seperti memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, sebelum niat, supaya ketika ihram sudah tidak perlu lagi membersihkannya. Adapun jenggot, maka tidak boleh dipotong atau dicukur habis, karena Nabi SAW bersabda, "Ahfush syawariba wa a'ful liha." Hendaklah kalian memendekkan kumis dan membiarkan jenggot kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan dan bukan di baju. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim." Dahulu aku mengoleskan minyak wangi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan ihram. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, lelaki memakai dua kain penutup badan. Izar, yaitu kain penutup badan bagian bawah, dan rida, kain penutup badan bagian atas. Dan disunahkan keduanya berwarna putih dan boleh memakai warna yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain." Hendaklah salah seorang kalian berihram dengan izar dan rida dan dua sandal. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun wanita, maka memakai pakaian sesuai dengan syariat dan menutup aurat seperti ketika di luar ihram, tetapi tidak boleh bagi seorang wanita yang ihram memakai kaos tangan dan niqab. Niqab adalah cadar atau kain penutup muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhrimatu la tantaqibu wa la talbasu al-quffazain." Seorang wanita yang ihram tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai dua kaos tangan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dan warna pakaian wanita yang sedang ihram adalah bebas, yang penting sesuai dengan syariat, dan tidak ada warna khusus seperti warna putih atau hijau atau hitam dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.